Bosman, apa beda capital city, city, atau kota dengan real estate? Kalimat tersebut meluncur dari seorang yang makan sekolah di Harvard, memiliki 3 gelar doktor kepada saya kemarin sore. Yang saya nggak jawab, karena saya nggak nyampe ilmu beginian. Yang dia melanjutkan monolognya setelah itu. Capital city atau ibu kota itu harus ada 2 hal, mas. Pertama, memiliki utopia. Yang kedua, harus memiliki mystical horizon. Asli otak saya ngeluh kalau sudah berurusan dengan demikian. Saya takut dianggap nyinyir sama orang yang gak paham. Tetapi kalau mereka memiliki kenetralan berpikir, bisa melihat ini hanya sebuah muscle knowledge atau otot pengetahuan yang lain. Misalnya pejabat sekarang, otot pengetahuannya masih pakai Keynesian monetary policy-nya dan pakai BUMN sebagai motor penggeraknya. Ya nggak apa-apa juga. Dalam serial Cara Cerdas Bernegara versi Bosman, yang kita kasih lihat kalau kita ini adalah ekonominya post-Keynesian. Sesudah Keynesian, kita pakai New Economic Model yang sangat adaptif terhadap perubahan zaman, terutama generasi Y, generasi milenial, dan generasi Z yang disebut generasi connected, yang sangat digital. Sama halnya dengan pertanyaan di awal, apa beda ibu kota, kota, dan real estate? Kita tahu pemindahan ibu kota adalah hal biasa di banyak negara. Washington DC, Canberra di Australia, Brasilia City, Seoul, Putrajaya Malaysia, dan banyak lagi. Yang perlu diingat, mereka semua negara kontinental, daratan. Perpindahannya tidak terlalu jauh dan menempati wilayah yang memang memiliki mystical horizon. Apa itu mystical horizon atau pandangan mistik? Kita sederhanakan menjawabnya. Jakarta itu punya sejarah diusirnya Belanda oleh Valetehan dan memberi nama kotanya menjadi Jayakarta, yang kemudian sekarang menjadi Jakarta. Proklamasi kemerdekaan juga di Jakarta. Penyerahan kekuasaan Jepang yang kalah perang juga di Jakarta. Lahirnya Pancasila di Jakarta. Dan terujinya Pancasila Sakti dari ideologi komunis juga di Jakarta. Dan banyak lagi. Itu adalah rangkaian mystical horizon tentang Jakarta. Kalau mau bangun sebuah wilayah, mau jadi ibu kota, maka harus ada mystical horizon-nya. Kalau tidak, hanya membangun kota seperti BSD, seperti Serpong, seperti kota Seattle di Amerika. Itu memang didesain kota dari nol. Kalau Mekarta itu real estate, bukan kota. Jangan GR deh urusan Mekarta ya. Kembali ke pertanyaan di awal video. Jadi mana mystical horizon-nya yang di Kalimantan Timur itu? Ayo kita gali. Ada tempat bertapanya Gajah Mada misalnya. Atau tempat Wali Songo, atau tempat Belanda meletakkan hartanya. Apa deh, diciptakan kayak Singapura dengan Merlion-nya, duyung dengan kepala singanya. Bahkan Singapura demi menciptakan mystical horizon mengklaim Raja Prameswara, Raja Sriwijaya sebagai founding father, penemu kota singa itu. Jadi sekedar pengingat, daripada nanti dibilang hanya membangun real estate, kan gak enak sama cucu kita. Mana mystical horizon-nya?